Media, Calvi's Break. Calvi's Break. Oh, bro, I'm in a party. Calvi's Break. Ya, Mitra Visi, selamat sore. Apa kabar Anda? Saya Dona Oriza, kembali ketemu lagi di Kafis Break. Dan sore ini, saya juga gak sendirian ya, selalu bersama Biang Penasaran, Kafi Kurnia. Sore Bang Kafi. Selamat sore. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ngapain aja Bang? Tahun baru ngapain aja Bang? Gue pikir udah kiamat tadinya. Oh iya, bener. Selamat juga gak kiamat. Pantesan tanggal 21 Desember udah ngabur ya, gak di sini ya. Ada di Jakarta. Oh, ada di Jakarta ya, kirain melarikan diri dari tanggal itu. Lu kalau kiamat mau lari ke mana? Tapi gue penasaran, pengen tahu Bang, apa yang lu lakukan tanggal 21 itu? Sembunyi, berdoa, atau apa? Oh, waktu bangun tidur, waktu bangun tidur gue ngopi dulu. Terus gue ngeliat langit. Gue bilang, ya jadilah ini hari terbaik kalau memang benar-benar kiamat. Terus? Habis itu gak terjadi apa-apa gitu, masih nunggu-nunggu gak? Enggak lah, ya kan. Jadi kalau apa, temen gue bilang, jangan-jangan tuh ya yang bikin kalender orang Mayan tuh itu ya. Ya, orang-orang itu. Itu tuh kehabisan bahan, tau gak lo? Jadi karena kehabisan bahan, dia cuma bisa bikinnya sampai 2012 gitu. Iya. Tuh, kalau enggak emang doi meninggal di tahun waktu terakhir dia bikin tuh, terakhir dia buat ya 2012 itu. Enggak, kalau menurut gue sih dia kehabisan bahan. Kehabisan kertas ya. Iya, jadi ya udahlah, sampai 2000. Jadi kalau bikin cerita, ya udah sampai 2012 aja deh. Nyatanya film-film kiamat-kiamat gitu enggak laku kan, waktu kayak film 2012 tuh kan ya bos sebentar abis itu enggak gitu. Ya, tapi kan yang menarik adalah paranoia bahwa berapa banyak orang yang benar-benar percaya ya. Percaya sampai kayak misalnya ada itu yang marah-marah terus apa candi kuilnya dirusak kan sama yang di sana. Jadi, ternyata enggak kiamat. Menurut gue sih banyak juga yang berharap kiamat. Gue enggak mau. Ya Tuhan, jangan kiamat dulu. Ya gila lo. Ya kan, kita nikmatin dulu dunianya fana ini ya Bang. Dosanya belum lengkap. Anjir. Bukan minta dosanya dikurangin, ini dosanya belum lengkap. Iya, ya, belum lengkap, gila. Menyongsong tahun korupsi baru. Belum kebagian kita. Belum kebagian ya. Amit-amit deh Bang. Apa yang mau lo korupsi coba? Lo punya usaha sendiri, masa lagi korupsi? Siapa tahu kalau gue dapet jabatan lo ntar 2014 lo. Gue doain dah. Gue pokoknya bakal jadi orang yang paling korup dalam sejarah. Udah ngomong sendiri lo mitra bisnis. Hati-hati lo Bang, ntar kemakan lo. Omongan ya. Bang, tahun baru kita songsong era baru. Jakarta juga punya pemimpin baru, yeah. Gayanya baru, ya yeah, kan? Yeah. Nah ini kalau topik yang bakal Bang Kafi angkat sore ini kan, seorang pemimpin tuh perlu gak sih populer gitu? Iya. Yeah. Bukan majalah yang itu ya? Iya. Yeah. Itu ya. Nyetrum aja lu. Abis itu kan itu juga. Jadi terkenang. Oh, gimana Bang? Apa nah, maksudnya Bang? Jadi gini. Pemimpin yang baik itu apakah harus populer? Ada gak sih pemimpin yang sangat baik tapi gak populer gitu tuh? Jadi apakah, kan sekarang kan lagi rame nih istilah baru. Apa namanya, gue juga gak bisa ngomong. Orang Jawa ya, itu kok. Blusukan. Blusuan. Kalau deso, kalau gak blusukan. Perlu gak sih sampai ketika Presiden SBY kemarin ke Marunda gitu kan, ke ini dia dikabarkan wah SBY ketinggalan zaman, niru gayanya Jokowi, belusukan gitu. Dipantah jubirnya, enggak, udah duluan SBY daripada Jokowi. Jadi, apakah pemimpin itu harus populer atau enggak? Gitu loh. Nah, ini fenomena yang menarik gitu loh. Jadi waktu kemarin ceritanya tentang gaya kepemimpinan itu, ya. Teman gue tuh seorang pemerhati gaya hidup, tapi amatiran. Dia punya cerita yang sangat menarik. Dia bilang, Mas Kafi, dulu nih waktu tahun 1900-an gitu loh. Itu sebenarnya dia bilang masyarakat kita mengalami evolusi dalam hal kepemimpinan. Tapi dia mengamati ini dari sisi yang sangat berbeda dan sangat menarik gitu. Dia bilang waktu 1900-an gitu loh, itu ada gaya ketika feodalisme masih ini gitu loh, masih luar biasa. Maka kita menyebut misalnya bos-bos gitu ya, itu dengan mengatakan menir gitu loh. Menir, selamat pagi menir, nah, gitu kan. Tapi kemudian buat orang bos-bos pedagang ya, itu dipanggilnya toke. Wah, toke donaca. Tapi ketika setelah zaman kemerdekaan gitu loh, dan kemudian setelah banyak film-film Godfather dan seterusnya, dan juga Bruce Lee bikin film The Big Boss gitu loh, istilahnya lebih simpel gitu loh, bos. Dan betapa sering kita mendengar ucapan bos, bos, bos, bos. Nah, yang menarik adalah katanya setelah reformasi pada tahun 1998 gitu loh, dan terjadi perubahan itu, ternyata gaya toke dan bos itu gak berubah, malah hanya mengalami pergantian evolusi. Yang pertama adalah di kalangan anak-anak muda yang lebih apa, yang lebih ini, itu dipanggilnya juragan, singkatannya gan. Yeah. Gimana gan? Ya, tapi tetap juragan gitu loh. Betul. Juragan kan sebenarnya sama toke nggak ada beda-beda jauh. Tapi yang menarik lagi adalah sekarang itu istilah yang paling populer adalah komandan. Komandan, cah, itu menjadi ini, dan seolah orang sangat merindukan sekali untuk dipimpin gitu loh, diperintah gitu. Ini kan fenomena yang menarik sekali ya, komandan gitu loh. Dan kalau kita bilang, biasanya orang yang menganggap kita komandan gitu loh, itu siap gitu kan. Jadi, betul. Dan apakah, jadi secara tidak sadar ini apakah ada suatu kerinduan lagi bahwa kita menginginkan kepemimpinan gaya militer. Waduh, kira-kira gimana ya kalau Anda ya mitra bisnis? Yuk coba yuk kita pengen undang Anda untuk share bareng. Kira-kira gimana nih gaya kepemimpinan seperti apa? Pemimpin yang baik itu menurut Anda perlu populer atau enggak sih? Apa alasannya? Coba kita pengen dengar, pengen tahu juga dari sisi Anda. Nah silakan SMS di 0816 924 924, jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda ya. Saya akan kembali menyapa Anda nanti mitra bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Tetap bersama kami.